Kisah keteguhan Ummu Syari, wanita da'iyah pada zaman sahabat. Inilah dia, kisah keteguhan Rawiyah binti Jabir bin Hakim. Beliau seorang wanita dari Quraisy, wanita dari Bani Amir bin Lu'ay, dan ia pernah menjadi istri Abu Al-Akhr Ad-Da'isi. Beliau merasa simpati hatinya dengan Islam sejak masih di Mekah, hingga menjadi mantaplah iman di hatinya, dan beliau memahami kewajiban dirinya terhadap agama yang lurus ini, sehingga beliau mempersembahkan hidupnya untuk menyebarkan dakwah tauhid, meninggikan kalimah Allah, dan mengibarkan panji La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ummu Syari bergerak untuk berdakwah dan mengajak wanita-wanita Quraisy secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah kepada mereka, memberikan dorongan-dorongan agar mereka masuk Islam tanpa kena lelah dan jemu. Mulailah ketika masa-masa berlalu beberapa lama, hari-hari ujian dihadapi oleh Ummu Syari radhiyallahu anha. Ketika keislamannya telah diketahui oleh penduduk Mekah, maka mereka menangkap beliau dan berkata, "Kalaulah bukan karena kaum kamu akan kami sendiri, akan tetapi kami akan menyerahkan kamu kepada mereka." Ummu Syari berkata, "Maka datanglah Abu Al-Akhr, yakni keluarga suaminya, kepadaku, kemudian berkata, 'Jangan-jangan engkau telah masuk kepada agamanya.'" Kemudian Ummu Syari berkata, "Demi Allah, aku telah masuk agama Muhammad." Kemudian mereka berkata, "Demi Allah, kami akan menyiksamu dengan siksaan yang berat." Kemudian mereka membawa Ummu Syari dari rumahnya, kemudian dibawa ke sebuah tempat dengan menghindari seekor unta yang lemah. Mereka memberi Ummu Syari dengan makanan dan madu, tetapi tidak memberinya tetes air pun. Hingga manakala tengah hari dan matahari telah terasa panas, mereka menurunkan Ummu Syari dari ontanya dan kemudian memukulinya. Kemudian mereka meninggalkan Ummu Syari di tengah teriknya matahari hingga hampir-hampir hilang akal pendengaran dan penglihatannya. Mereka melakukan hal itu selama 3 hari. Pada hari ketiga, mereka berkata kepada Ummu Syari, "Tinggalkan agama yang telah kamu pegang." Ummu Syari berkata, "Aku sudah tidak lagi dapat mendengar perkataan mereka kecuali satu kata demi satu kata, dan aku hanya memberikan isyarat dengan telunjukku ke langit sebagai isyarat tauhid." Ummu Syari melanjutkan, "Demi Allah, ketika aku berada dalam keadaan seperti itu, ketika sudah berat aku rasakan penyiksaan yang ada, tiba-tiba aku mendapatkan dinginnya ember yang berisi air di atas dadaku. Maka aku segera mengambilnya dan meminumnya sekali teguk. Kemudian ember tersebut terangkat dan aku melihat ternyata ember tersebut menggantung antara langit dan bumi, dan aku tidak mau mengambilnya. Kemudian ember tersebut menjulur kepadaku untuk kedua kalinya, maka aku minum darinya, kemudian terangkat lagi. Aku melihat ember tersebut berada di antara langit dan bumi. Kemudian ember tersebut menjulur kepadaku untuk yang ketiga kalinya, maka aku minum hingga kenyang, dan aku guyurkan ke kepala, wajah dan bajuku. Kemudian orang-orang yang menyiksanya masuk ke tempat Ummu Syari, dan mereka melihatnya dan berkata, 'Dari mana engkau mendapatkan air itu, wahai musuh Allah?' Kemudian Ummu Syari menjawab, 'Sesungguhnya musuh Allah adalah selain diriku yang menyelisihi agamanya. Adapun pertanyaan kalian dari mana air itu, maka itu adalah dari sisi Allah yang dirizkikan kepadaku.' Mereka bersegera pergi menengok ember mereka, dan mereka dapatkan bahwa ember tersebut masih tertutup rapat dan belum terbuka. Maka mereka berkata, 'Kami bersaksi bahwa Rabbmu adalah Rabb kami, dan kami bersaksi bahwa yang telah memberikan rezeki kepadamu di tempat ini setelah kami menyiksamu adalah Dia yang mensyariatkan Islam.' maka masuk Islamlah mereka semuanya dan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengetahui keutamaan Ummu Syarik atas mereka dan apa yang telah dilakukan Allah terhadap Ummu Syarik. Semoga Allah merahmati Ummu Syarik yang telah mengukir sebaik-baik contoh dalam berdakwah kepada Allah dalam hal keteguhan dalam memperjuangkan iman dan akidahnya, dan dalam bersabar di saat menghadapi cobaan serta berpegang kepada tali Allah. Mara bahaya tidak menjadikan beliau kendor ataupun lemah, yang mengakibatkan beliau bergeser walaupun sedikit untuk menyelamatkan jiwanya dari kematian dan kebinasaan. Akan tetapi, hasil dari ketegaran beliau, Allah memuliakan beliau dan menjadikan indah pandangan matanya dengan masuknya kaumnya ke dalam Islam. Inilah target dari apa yang dicita-citakan oleh seorang muslim dalam berjihad. Doa dan harapan kita agar kiranya Allah menangguhkan agama dan pendirian kita untuk tetap istiqomah. Wahai saudara muslimah, semoga kisah ini menjadi cambuk semangat bagimu dalam beramal dan beribadah kepada Allah, terutama dalam mengajak saudari-saudari kita yang lain untuk bersungguh-sungguh mengamalkan agama kita ini yang tentunya selaras dengan pemahaman pendahulu kita, salafuna soleh. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.